بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين، واعلم أن الأخت مع الجد كأخ أن الأخت مع الجد كأخ ولا يفرض لها شيء معه إلا في الأكثرية وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس ويفرض للأخت نصف. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai pada masalah terakhir dari bab faraid yang kita sebut dengan nama akdariyah. Nanti kita jelasin kenapa disebut akdariyah. Wa'alam ketahuilah annal ukhta ma'al jaddi ka'akhin. Bahwasanya saudari ma'al jaddi bersama kakek ka'akhin itu seperti saudara. Jadi memang kakek dengan ini ya, kakek jad gitu ya, kakek sama saudari. Jadi saudari ini posisinya sama seperti saudara. Jadi kalau ada kakek mereka ya dapat nih. Dapat itu. Tergantung kemarin kita bahas. Ada yang muqasamah, entah itu muqasamah. Entah itu sulus. Kan gitu. Sulus al-baqi. Kan ya. Jadi ukhtun saudari itu ketika ada kakek jatuhnya seperti dia bersama saudara. Jadi enggak dapat fard gitu. Wala yufradu laha syai'un ma'ah. Saudari tidak mendapatkan fard karena sejatinya perempuan kan dapat setengah kan ya. Atau kalau dia berdua 2/3, tapi kalau dia bersama kakek dia tidak mendapatkan itu. Dia tidak mendapatkan fard. Illa fil akdariyah, kecuali dalam masalah akdariyah. Jadi ada satu masalah namanya akdariyah. Ntar kita jelasin kenapa dinamain akdariyah. Dalam masalah akdariyah, ketika ada saudari, ada kakek, maka saudari itu dapat fard. Gitu. Illa fil akdariyah, dalam masalah akdariyah. Wahia, masalah akdariyah itu ada zaujun, ada suami, wa ummun, ibu, jaddun, kakek, wa ukhtun, saudari minal abawaini, saudari kandung, au minal ab, atau saudari seayah. Jadi masalah akdariyah nih, masalah di mana kakek dan saudari berkumpul bersama ahli waris yang lainnya. Jadi disebutin tadi suami, akdariyah. Al-akdariyah. Masalahnya suami, kemudian ibu, kemudian kakek, saudari dulu. Saudari. Iya, kakek dan saudari. Saudari. Tentu bukan saudari si ibu ya, karena kalau saudari si ibu itu dia dihalangi oleh kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau pembagian, kalau ahli waris seperti ini, fali zauji anis, suami dapat 1/2. Kemudian walil ummi atsulus, ibu dapat 1/3. Kemudian lil jaddi, kakek dapat 1/6. Nah, sum apa nama walil ukhti anis. Jadi saudari dikasih setengah. Aslinya saudari ini kan enggak dapat farud karena ada kakek. Kakek itu kan jatuhnya kayak saudara, kan ya? Jadi muqasamah. Ini dua ini dapat sisa kudunya. Nah, tapi ini masalah akdariyah. Saudarinya cuma satu doang nih. Maka dia dikasihkan setengah begitu. Wa asluha min sittatin. Penyebutnya dalam masalah ini penyebutnya 6. Kan iya? 6. Suami dapat 3. Kan iya? Ibu dapat 2. Kakek dapat 1, saudari dapat berapa nih? 3. Ah, ini kalau kita kumpulin 3, 2, 1, 3 kan semuanya 9. Nah, gitu. Ya kan? Maka ini 9, ini awul. Gitu. Wa ta'ulu ila sittatin, masalahnya dari 6 aul. Nah, begitu yang benar jadinya bukan 3/6 tapi dapat 3/3, suami 3/9, ibu dapat 2. Tapi belum beres nih, summa yudhammu nasibul ukhti ila nasibi al jaddi. Kemudian 3 ini, nah, 3 bagian saudari yudhammu dikumpulin ila nasibil jadi menjadi 4. Nah, yudham, kan begitu. Yudhamu nasibul ukhti ila nasibil jadi. Dikumpulin nih jatah isu saudari yang tadinya 3/9 dikumpulin sama kakek jadi 1, jadi tambahnya jadi 4. Ditambah jadi 1 tambah 3 jadi 4. 4/9 buat dia. Habis dikumpulin, wa yuj'al bainahuma atslatan. Kemudian dijadikan 2 ini nih, ini 4. Nah, maka kalau dibikin jadi 3, walahu sulusan, kakek dapat 2/3, walahu sulus, dan saudari dapat 1/3 dari 4/9. Coba kalau kita kali ini ya, 2/3, dikali 4/9. 9 kali 3, 28. 27. 2 kali 4, 8. Gitu, ntar nih kita. Bener gak? Ini hitungan biasa aja. 1/3 nih. 1/3 dikali 4. 4. Berarti si suami saudari dapat 4/27, kakek dapat 8/27. Kumpulin pembagiannya saudari annaha, karena saudari la yumkin, tidak mungkin antafuza binnis, tidak mungkin dia dapat setengah. Karena kalau dia dapat setengah, dia bersama saudara-saudari, kakek kan harus dimenangin terus lebih banyak, kan begitu. Cuman si saudara-saudari tetap dapat, dengan catatan kakek harus lebih unggul begitu. Kalau dia dapat setengah berarti kan 3 nih, dia lebih banyak daripada kakek. Maka itu begitu prosesnya. Jadi 2 jatah ini dikumpulin lalu dibagi 3. 2/3 buat kakek, 1/3 buat saudari. Li'alla tafdul 'alaihi, agar si perempuan, si saudari ini tidak lebih unggul daripada kakek. Fayudrob makhrajus tsulutsi, maka dikalikan pembagian 3. Ini kan pembagian 3. Ini udah dikumpulin nih. Lalu dibagi 3. Maka kemudian 3 ini, 3 bagian mereka ini, dikali fayudrob makhraja thulusi fil mas'alati bil awl, dikalikan dengan aul. Aulnya 9. 3 kali 9, 27. Tablughu sab'atan wa ishrin, jadi 27. Li zauji, maka kalau dari 27 gimana nih? Nah, 27 dibagi 9 3. Ya kan, ini kan per 9 nih, per 9. Per 9. Kan ya, ini per 9. 27 bagi 9 3, 3 kali 3 berarti ada 9. Nah, akhirnya ujungnya suami dapat 9/27. Lizauji tis'atun, bagi suami dapat 9. Walil ummi sittatun, ibu dapat 6. 27 bagi 9, 3. 3 kali 2, 6. Begitu. Walid jaddi, dan kakek dapat samaniyah. Benar hitungan kita tuh samaniyah. 27 apa namanya, dibagi 2, 27 dibagi 3, 3 kali 2. 29, 9 kali 2. Berarti dapatnya, kalau begitu sih. Intinya dia dapat 8. Dia dapat sepertiga nih. Jadi 8. Hitung-hitungan kita. Walil jaddi samaniyah. Kan iya? Iya benar. Lil jaddi samaniyatun. Walil ukhti arba'atun. Jadi saudari dapat 4. Begitu. Ini kan 2/3 dari 4/9. Saudari 1/3 dari 4/9. Begitu. Wasumiyat al-Aqdariyah, dan dinamakan ini Aqdariyah. Liumurin, karena sebab banyak. Karena banyak sebab. Kenapa kasus ini dinamakan Aqdariyah? Minha, diantaranya, annaha qaddarat ala Zaidin madhabahu. Annaha qaddarat, bahwasanya masalah ini qaddarat. Qaddarat itu merusak. Enggak merusak sih. Qaddarat itu lebih tepatnya mengeruhkan. Kan qadir itu artinya keruh. Air kalau kotor, yang tadinya bening, dikocok-kocok jadi keruh, itu namanya qadir. Kenapa dinamakan Aqdariyah? Annaha qaddarat ala Zaidin madhabahu. Karena dia merusak mazhabnya, mengeruhkan mazhabnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Sa'ad kan ada duanya, jadi gini. Jadi di awal dari dulu, di beberapa pertemuan sebelumnya kita bilang, kakek dengan saudara ini diperdebatkan. Ada satu mazhab, bukan mazhab Zaid bin Thabit, yang mengatakan kalau ada kakek dan saudara, maka kakek ini berposisi seperti bapak. Dia menghalangi saudara-saudara. Saudara-saudara dihalangi. Kan mazhab Zaid bin Thabit enggak. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mazhabnya kakek dan saudara, dua-duanya ahli waris, tidak saling menghijab karena dua-duanya sambung kepada mayit melalui bapak. Jadi tidak ada yang lebih unggul. Tidak ada yang lebih bisa menghalangi satu yang lain. Cuman kita unggulkan kakek karena dia punya sifat kuat. Dari sisi ubuwah kan begitu, punya kuat. Jadi itu kan mazhabnya Zaid bin Thabit. Karena mazhabnya Zaid bin Thabit, kakek ini dapat bersama saudara dengan sifat muqasamah, begitu. Dengan sifat muqasamah, karena itu kalau ada kakek saudara, maka mereka tuh dapat bareng muqasamah, dapat sisanya bareng-bareng, kan begitu muqasamah. Lalu dengan kasus seperti ini, gitu ya. Ini kan merusak, mengeruhkan mazhab Zaid bin Thabit. Yang aslinya saudari itu dapat sisa, begitu ya. Berdua ini dapat sisa, tapi enggak, karena kalau dapat sisa nih pembagiannya jadi kurang gimana jadi tidak lebih banyak daripada semestinya. Makanya ini disebut Aqdariyah, gitu. Disebut Aqdariyah karena dia mengeruhkan mazhab Zaid bin Thabit. Li'annahu la yu'ilu masailal jadd, gitu. Karena dia tidak mengaulkan jatahnya kakek. Wala yufrat lil ukhti ma'ah, dan saudari tidak mendapatkan fard bersama dia, begitu. Walaukan bersama kakek maksudnya. Walaukan badal al ukhti akhun, kalau seandainya mana tadi. Kalau seandainya saudari badal al ukhtin akhun, kalau seandainya posisi saudari ini diganti menjadi saudara. Gitu. Maka gugur, sakat. Suami 1/2, ibu 1/3, kakek 1/6. Nggak ada sisanya, ini kan sisa nih. Udah nggak ada, udah habis. Jadi kalau di sini saudara, begitu ya. Kan kakek antara 3 tuh, 1/6, 1/3 sisa atau muqasamah kan ya. Jadi dalam posisi ini kakek 1/6. Habis nih. Ya kan, ini 6. 6 dapat 1, dapat 2, dapat... gimana ya? Benar gak? Sakat tuh sisa. Kakek 1/3 dong. Sepertiga. Iya, kakek 1/3. 2, 2, 3. Malah lebih jadi aul tuh. Sakat. Jadi kalau ininya saudara jadi gugur nih. Karena udah gak ada sisa. Malah justru ini jadi aul. Jadi tadinya 6, jadinya malah 7. Kan begitu. Au ukhtan, atau di sini posisinya bukan saudara, tapi malah dua saudari. Dua saudari. Kalau dua saudari, lam ta'ulal mas'alatu, maka masalahnya tidak perlu diaul, masalahnya tetap 6. Suami dapat 1/2. Walil ummi sudus, ibu dapat 1/6, kakek dan sisa kan gitu. Walil bakiril jad, dan ini sisanya. Enggak perlu aul. Ini dapat 3, ini dapat 1. Sisanya ada 2. Dua ini kemudian dibagi lidzakari mislu hadzil unsayaini. Lidzakari mislu hadzil unsayaini, dua saudara tambah satu kakek, berarti ada 4 bagian. 4 dikali 6 sama dengan 24. Ya 24. 24 bagi 3 8. 24 bagi 6, ini bagi 6. 4, 4 kali 3, 12. Suami dapat 12/24. Ibu dapat 4/12. Sisanya ada 12 tambah 4, 6. Sisanya jadi 8. Sisanya ada 6. Benar? Iya kan? Sisanya 8. Kakek dapat 4. Dapat 4. Kakek dapat 4. 4/24. Saudarinya dapat 2, masing-masing 2. 2/24. Begitu. Li'annahu lam yankushul muqasamah anis sudus. Karena dengan pembagian dapat sisa seperti ini, tidak mengurangi muqasamah, tidak mengurangi pembagian ini daripada 1/6 bagian dia. Jadi kan intinya kakek itu antara tadi al-ahadhu, yang lebih untung daripada muqasamah, atau juga thuluts jami'il mal, sepertiga daripada harta. Wallahu ta'ala alam, beginilah masalah tentang akdariyah dari kitab Kifayatul Akhyar. Selesai sudah masalah waris, insyaallah besok masuk masalah wasiat. Tapi wasiat ini sepertinya kita akan tunda sampai hari raya. Jadi setelah hari raya kita baru mulai lagi. Begini dia dari masalah akdariyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya ini adalah kajian terakhir sebelum Idul Fitri. Besok kita libur. Nanti masuk lagi. Kita mulai live lagi setelah Idul Fitri kira-kira seminggu. Mengikuti bagaimana perkembangan libur kebanyakan orang-orang. Kan normalnya nih hari ini terakhir, besok libur sampai hari Ahad, pekan pertama setelah Lebaran gitu. Jadi insya Allah kita juga seperti itu, ngikuti jam kerja, walaupun live-nya nggak disebut kerja dan nggak dapat gaji, tapi kita ngikutin kebanyakan orang hari liburnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan mohon koreksi dari para ustadz, guru-guru, para tokoh masyarakat jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.